Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang antum ketahui bersama, majelis malam ini ikhwan antum meminta tema akhlak karimah dalam merajut ukhuwah. Sebelumnya mungkin perlu kita murojaah sedikit bahwa ukhuwah atau mahabbah fillah, persaudaraan dan cinta karena Allah, punya kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Ibadah yang sangat mulia. Allah jadikan itu salah satu ciri dan sifat kaum mukminin di dunia maupun akhirat mereka. Allah sebutkan dalam Hujurat, innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Di akhirat Allah sebutkan, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dalam surat Hijr. Dan kami cabut dari dada mereka iri dengki, permusuhan, sehingga mereka menjadi bersaudara, saling mencintai, saling menyayangi, dan mereka di atas singgasananya saling berhadapan, tidak ada yang memberi punggungnya, belakangnya, karena penghormatan tentu akan lebih sempurna ketika seseorang berhadapan tatap muka dengan saudaranya. Yang jelas itu kenikmatan besar, salah satu dari kenikmatan-kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mukminin. Dalam Ali Imran Allah sebutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan Allah kepada kalian ketika dulu kalian bermusuhan, Allah satukan kemudian hati kalian dan karenanya kalian menjadi bersaudara. dulu di masa jahiliyah terjadi peperangan sengit berkepanjangan berpuluh-puluh tahun. Di sejarah dikenal dengan Perang Bu'ath antara Aus dan Khazraj. Entah berapa nyawa sudah terbunuh karenanya. Perang-perang besar-besaran, nyawa menjadi taruhan, kehormatan terinjak-injak. Yang sebabnya perkara sepele dan memalukan. Kuda, seekor kuda. Nah, ini mereka biasa di hari apa begitu perayaan mereka bikin acara ini itu, salah satunya lomba pacuan kuda. Walhasil berlomba Aus dan Khazraj. Salah satu dari dua peserta ini ternyata mendahului. Ana lupa yang dari Aus atau Khazraj, yang jelas salah satu. Karena yang ini iri atau tidak terima, maka kuda si pemenang ini dibunuh, tusuk, marah. Walhasil dari situ terjadi peperangan, permusuhan, pertumpahan darah gara-gara seekor kuda. Puluhan nyawa bergelimpangan dan permusuhan sengit antara keduanya. Tidak ada yang bisa menyatukan mereka, tidak ada yang bisa mempersaudarakan mereka kecuali Islam setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sebutkan, ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Dulu kalian bermusuhan, perang, tapi Allah satukan kalbu kalian, dan dengan kenikmatan Allah itu kalian menjadi bersaudara. Minnah imtannallahu biha alal mu'minin. Jasa besar yang Allah ungkit, Allah sebutkan kepada mu'minin agar mereka mensyukurinya. Ni'matul ukhuwah. Juga Allah sebutkan dalam Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Quran ini memberi hidayah, petunjuk, lillati hiya aqwam, kepada segala yang lebih lurus, lebih baik, lebih utama, lebih mulia, lebih agung, aqwam. Salah satu para ulama sebutkan hidayatul Quran lillati hiya aqwam, kepada yang lebih lurus, lebih mulia, lebih agung adalah dijadikannya di dalam syariat ukhuwah, persaudaraan karena Allah lebih kuat, lebih mulia daripada ukhuwah nasab, persaudaraan nasab. Saudara nasab ya karena hubungan darah nasab, kakak, adik, paman, bibi dan seterusnya. Ukhuwah fillah jauh lebih kuat dari itu. Dan salah satu bukti nyatanya adalah ketika seorang hamba muslim meninggal dunia, sementara keluarga-keluarga dia misalnya kufar semua, saudara kandungnya, bapak kandungnya, dan yang lain kandung semua, darahnya dekat sekali, maka sedikit pun mereka tidak berhak mewarisi harta peninggalannya. Kemana harta itu? Kepada Baitul Mal, yang kembalinya nanti akan dibagikan kepada saudara-saudaranya muslimin. Hidayatul Quran lillati hiya aqwam, petunjuk Quran kepada yang lebih sempurna dan lebih mulia. Di dalam hadis banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan makna ini, antara lain yang beliau sebutkan, awsaku ural iman al muwalah fillah wal muadat fillah wal hubbu fillah wal bughd fillah jalla wa azz. Sekuat-kuat tali iman adalah muwalat fillah, wala, loyalitas, cinta, kasih sayang, pembelaan karena Allah, wal muadad dan juga permusuhan, kebencian karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, merupakan tali iman terkuat. Oleh karena itu, ini menjadi hubungan terkuat, hubungan tertinggi yang ada dan pernah terjadi di antara umat manusia, karena ikatan iman, ukhuwah, persaudaraan karena ikatan aqidah, karena ikatan manhaj. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, karena keagunganku, kata Allah. Dan itu yang menyatukan mereka, itu yang mempersaudarakan mereka, kemuliaan Allah. Ini karena Allah, di jalan Allah mereka saling cinta, saling bersaudara. Bagi mereka, kata Allah, di akhirat manabir, tempat yang sangat tinggi, dan itu Allah berikan kepada mereka dari cahaya. Tempat yang sangat tinggi dari cahaya bagi mereka, orang yang disatukan, dipersaudarakan karena iman, karena Allah. Tempat mereka itu karena sangat tinggi dan dari cahaya membuat iri para nabi dan para syuhada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani. Iri tentunya di sini ghibtah, bukan hasad. Dia tidak mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang yang mendapatinya, tapi berharap mendapatkan kenikmatan yang sama karena kemuliaan yang sangat tinggi itu, tanpa mengharapkan itu dicabut dari yang mendapatinya. Dan itu bagus. Ghibtah itu dianjurkan bahkan. Makanya tempat itu membuat ghibtah para nabi dan para syuhada, dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah. Tempat tinggi, dan itu dari cahaya, hanya bagi mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'ruf hadis Muslim, hadis panjang, ketika seseorang menziarahi saudaranya di desa jauh, Allah utus malaikat di jalan tengah jalannya menanyai dia, kemana kamu, mau kemana? Kata dia, ke saudaraku, saudaraku fillah, akhonli, di desa itu. Ditanya ulang oleh malaikat ini dalam rupa manusia, apa ada keperluan tertentu, ada kepentingan ini itu? Kata dia, enggak ada. Lalu dia jawab, hanya karena aku mencintai dia, karena Allah, itu yang mengikat di antara kami, maka aku ingin menjenguk dia, menziarahi dia, aku datangi dia. Maka malaikat itu katakan, fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku utusan Allah kepadamu menyampaikan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Hadis-hadis yang semakna dengan ini banyak. Intinya anjuran dan keutamaan seorang mukmin yang menjaga tali persaudaraan dan kecintaan karena Allah semata. Fillah. Makanya di dalam asar disebutkan ketika Abdah ibnu Abi Lubabah. Abdah ini suatu ketika ketemu dengan Imam Mujahid, Mujahid bin Jabr, Imam Tabi'in. Mujahid ini 3 kali menghatamkan Quran di hadapan Ibnu Abbas. Kata Mujahid, aku berhentikan tiap ayat. Aku tanya Ibnu Abbas, makna ayat ini apa? Maksudnya bagaimana? Tafsirnya seperti apa? Dan itu 3 kali hatam. Ibnu Abbas yang Rasulullah SAW katakan, faqihu fiddin, alimhu ta'wil. Ajari dia tafsir, ya Allah. Ala kulli hal, Mujahid menyampaikan kepada Abdah, idza taqal mutahabbani fillah fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibih wa dhahika ilayhi tahatat khatayahuma kama tahata waraqush shajar. Kalau 2 orang yang saling mencintai karena Allah bertemu, yang satu memegang tangan saudaranya dan dia senyum ketawa dengannya, ya ini keakraban, maka berguguran dosa-dosa keduanya seperti bergugurannya daun-daun kering dari pohon. Ini bersih dia dari dosa-dosanya. Maka Mujahid pun memegang tangan Abdah ibn Abi Lubabah. Mendengar itu kata Abdah kepada Mujahid, inna hadza la yasir. Itu gampang sekali. Ini ringan, bukan perkara besar, bukan perkara berat. Kata Abdah. Mendengar pernyataan Abdah, kata Imam Mujahid, jangan kamu katakan ini mudah. Jangan kamu katakan itu ringan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Anfal ayat 63, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau menginfakkan, kamu belanjakan seluruh yang ada di muka bumi, kamu seluruh yang ada di muka bumi, apa saja kekayaannya, semua itu kamu belanjakan untuk menyatukan di antara 2 hati, enggak akan bisa kamu menyatukannya. Walakin Allah allafa baina qulubihi. Karena hanya Allah yang bisa menyatukannya. Hanya Allah yang menjadikan mereka bersaudara, saling mencintai. Kata Mujahid, bagaimana kamu katakan itu mudah? Allah saja mengatakan kamu infakkan seluruh muka bumi enggak akan bisa. Bukan perkara remeh, bukan perkara gampang itu, bukan perkara ringan, perkara besar, perkara yang sangat mulia, sangat agung. Allah yang berikan itu kepada mukminin. Maka kata Abdah ibn Abi Lubabah, fa'araftu annahu afqahu minni. Di situ aku sadar memang Imam Mujahid lebih faqih dariku, lebih faham ayat-ayat Quran. Dan bagaimana tidak, seperti tadi dia berguru langsung kepada Ibnu Abbas. Di dalam atsar a'immah juga banyak yang semakna dengan itu. Sebagai contoh saja, antara lain yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di Adabud Dunya Waddin, ya bunayya, Ali menasihati Hasan anaknya radhiyallahu an, al-gharib man laisa lahu habib, orang yang asing itu yang tidak punya orang yang dia cintai atau yang mencintai dia. Hadzal gharib. Karena layaknya orang disebut gharib kalau keumumannya orang asing kan. Kamu tinggal di negeri asing, jauh sana, luar negeri misalnya. Kamu enggak kenal orang di sana satu pun, mereka pun enggak kenal kamu. Ada wahsyah. Kamu merasa liar, enggak nyaman. Kalau kamu di negeri kamu kan enak ketemu orang, ahlan, kefir, ini, bisa guyon, bisa ini. Nah ini orang kamu gak kenal, mereka juga gak kenal kamu. Gharib, orang asing. Gak nyaman sekali hidup di pengasingan. Tapi itu secara umum bahasa. Hakikatnya kata Ali, orang yang gharib itu yang gak punya habib. Gak punya orang yang mencintai dia, dan tidak pula dia mencintai dia. Gak punya fillah. Gak punya orang yang mengikat ukhuwah dengannya, fillah. Hadza gharib, sehingga gak nyaman perasaannya, gak tenang jiwa dan hidupnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu ukhuwah dia punya hukuk wal adab, ada adab-adabnya, ada hak-haknya. Terkadang itu adab dan hak yang wajib harus dia tunaikan. Ada yang itu mustahab, yakni sunnah dan baik untuk dia tunaikan, disenangi di dalam syariat. Nah, karena kita tahu dengan nusus tadi bahwa ukhuwah fillah ibadah. Karena itu dicintai Allah, diridhai olehnya. Dan kita tahu yang namanya ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yarallah minal aqwal wal a'mal al-zahira wal batina. Nama yang mencakup segala yang dicintai, diridhai oleh Allah. Karena Allah sangat cinta, Allah puji karena Allah mencintainya. Allah beri balasan yang begitu besar, tempat tinggi dari cahaya, karena Allah mencintainya. Berarti itu ibadah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada adab, akhlak yang kalau itu tidak dijaga, tidak ditunaikan, akan melunturkan ikatan yang agung ini, akan bisa mengoyak dan mengikis hubungan yang begitu mulia, yang sedemikian rupa diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan itu Rasulullah SAW juga memberi hasungan antara lain yang beliau sebutkan, inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa al-muwatta'una aknafan alladzina ya'lafun wa yu'lafun. Yang paling dekat kedudukan kalian denganku di hari kiamat kelak, yang terbaik akhlak kalian. Semakin seseorang baik akhlaknya, semakin dekat kedudukannya dengan Rasulnya di yaumul qiyamah kelak. Masyaallah min fadli. Al-muwatta'una aknafan, yang mereka itu mudah. Muwatta'un aknafan itu sesuatu yang nyaman didekati, tidak menyakiti, tidak membuat orang resah, tidak membuat orang gelisah, tidak membuat orang takut, was-was, khawatir, nyaman, enak. Ya'lafun wa yu'lafun, mereka mudah untuk ulfah, kedekatan dan cinta, dan mudah pula untuk didekati, gampang dekat dan gampang pula didekati. Orang nyaman, senang bermuamalah dan berhubungan dengannya. Artinya itu garis globalnya, bagaimana seseorang itu harus menjaga akhlak, adab. Muwatta'una aknafan, bagaimana kamu menjadi nyaman ikhwan kamu di sisi kamu, ikhwan kamu senang dan nyaman di dekatmu, tidak tersakiti, tidak terganggu, tidak termadharatkan, mudah didekati dan mudah pula mendekat kepada yang lainnya. Ala kulli hal, untuk meringkas waktu, beberapa akhlak dan adab yang harus diingat dan dijaga. Yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, mengikhlaskan niat, karena ini ibadah layaknya ibadah yang lain. Yang kita harap, yang kita inginkan hanya karena Allah. Kita tahu keutamaannya, kita menginginkan keutamaan itu. Karena itulah takwa. Ta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kamu mengamalkan perintah Allah di atas cahayanya ilmu, mengharap pahala yang Allah siapkan. Salah satunya tadi, tempat tinggi dari cahaya. Keikhlasan artinya bukan karena dunia, gak ada tendensi lain yang kamu inginkan dalam mencintai dan mendekati saudaramu. Ukhuwah ini lillah wa fillah, tidak lain. Makanya di dalam hadis, salah man kunna fih wajada bihinna halawatal iman, tiga perkara kalau ada padamu kamu akan dapati nikmatnya iman. Salah satunya wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kamu cintai seseorang, tidak kamu cintai dia kecuali murni karena Allah. Kalau itu yang ada padamu, kamu akan dapati nikmat dan lezatnya iman. Gak ada yang lain. Bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena kedudukan dia, bukan karena apapun sudah. Lillah, keikhlasan niat. Dan itu akhlak, bahkan akhlak tertinggi adab termulia menjaga keikhlasan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wa aktsaru mu'akhatin nasil yaum ala amri dunia, mayoritas hubungan manusia hari ini, hari ini itu Ibn Abbas yang berkata zaman itu. Apa kiranya Ibn Abbas katakan kalau hidup sekarang? Mayoritas manusia hubungannya hari ini karena urusan dunia. Itu yang menyatukan mereka. Itu pula yang memecah mereka. Urusan dunia. Yang kalau dia merasa untung, dekat dia. Dia mau didekati dan mau mendekati kalau dapat keuntungan, kalau mendapat faedah, gampang dia mendekat. Kalau gak ada, ya gak mau dia mendekat ke orang. Gak mau dia akrab, gak mau dia kemudian hangat hubungan dia dengan orang itu. Gak ngapain juga, gak mau orang. Tapi karena keuntungan, karena ada tendensi dunia tadi, orang mau berkorban. Mau ketawa, mau ketiwi, mau akrab, mau hangat, mau ini nyambut, sok ini akrab. Ya karena keuntungan. Kalau gak ada itu, dibuang orang. Gak akan ada yang mau. Itu yang Ibn Abbas maksud. Hubungan orang mayoritas karena urusan dunia. Kamu lihat di luar sana. Orang mau nunduk-nunduk, mau hormati. Iya pak, anu ini. Sangat hormatnya. Tampak sangat mencintainya. Tampak sangat memuliakannya. Ya karena urusan dunia. Coba orang itu bukan orang yang diharapkan keuntungannya bagi dia. Gak akan mau dia merendah-rendah begitu. Jaga kalimat, jaga kata, suara. Gak akan orang. Al-Muhim ini yang pertama, keikhlasan niat. Kamu cintai fulan hanya karena dia taat kepada Allah, karena tauhidnya, karena imannya, karena sunnahnya. Tidak lebih. Ini yang pertama. Yang kedua, hak yang kedua, agar seorang mukmin mau peduli memberikan simpati bahkan empati kepada saudaranya, baik itu dengan tenaganya, pikirannya, maupun dengan harta bendanya. Dan orang ya Allah jadikan berbeda-beda. Yang ini ghani, dari yang itu fakir, yang itu miskin, yang ini tengah-tengah, walhasil nas ajnas, orang beda satu dengan yang lain. Dan hajat mereka pun bertingkat-tingkat. Ada saja yang punya hajat, punya keperluan ini dan itu. Bagaimana seorang mukmin kepada saudaranya memberi bantuan, mau intinya mungkin kepedulian, muasat, dia bersimpati kepada saudaranya, mau tanya, mau peduli, apa yang bisa dia perbuat untuk kebaikan dan kemaslahatan saudaranya. Allah katakan, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khosasah. Mereka mukminin lebih memprioritaskan bahkan kepada saudaranya daripada kepentingan dia sendiri, walaupun dia sendiri sangat butuh kepada apa yang dia bagikan kepada saudaranya. Dan di dalam hadis ma'ruf, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'alahu sa'idul jasad bil hummati was-sahar. Permisalan kaum mukminin dalam cinta, kasih sayang mereka, solidaritasnya, saling merahmati, itu seperti jasad yang satu, sebagiannya sakit, yang lain ikut menderita, ikut gak tidur, ikut demam, ikut ini, padahal yang sakit anggota tubuh yang lain. Begitu seharusnya tuntutan seorang mukmin kepada saudaranya yang lain-lainnya. Dan perkara itu ya memang bukan perkara ringan, karena manusia punya tabiat syuh. Syuh itu ketika orang tidak mau melepas haknya. Memang asalnya itu hak dia, gak ingin dia berikan atau dia lepas begitu saja ke orang lain. Makanya Allah katakan, waman yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan yang dijaga, dilindungi dari syuhnya pada dirinya, fa ulaika humul muflihun. Terutama saat ada masalah, ada kres, ada perselisihan, ada gesekan, bahkan yang lebih dekat dari itu, suami istri misalnya. Makanya ketika Allah bicara tentang suluh, tentang perdamaian, tentang ini di antara dua yang bertikai, wasulhu khair, dan suluh itu baik, lalu Allah katakan wa uhdiratil anfusus syuh, walaupun jiwa manusia itu dipenuhi dengan syuh, enggak mau melepas haknya. Artinya kalau masing-masing seperti itu enggak akan tercapai kata sulh. Masing-masing menuntut ingin sempurna haknya. Makna ayat diajarkan kepada mukminin supaya kamu tetap baik hubunganmu dengan saudaramu atau suami dengan istri, istri dengan suami. Lepaskan sebagian hakmu. Lepaskan sebagian hakmu. Sudah, jangan dibahas, jangan disentuh lagi. Walaupun itu bertentangan dengan tabiat bawaan manusia itu, syuh. Kalau dituruti kan masing-masing akan menuntut apa yang merasa itu hak dia. Enggak terima lo. Kamu bilang begini kemarin. Apa maksudnya? Lo kamu juga bilang begini, ya. Ya enggak akan pernah ketemu. Kalau masing-masing minta utuh dan sempurna hak dia. Lepas sebagiannya. Berikan itu. Dengan itu akan terjalin kembali kehangatan dan keakraban. Ala kulli hal, itu terkait hak yang kedua, ada kepedulian kepada kepentingan dan hajat saudaramu. Wa man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajatih. Dalam hadis, barang siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah pun akan membantu hajat dia. Orang pasti punya hajat, gak mungkin tidak. Punya kepentingan, punya keperluan, apapun itu bentuknya. Kalau kita terbiasa membantu hajat saudara kita, peduli dengan hajat mereka, membantu, maka saat kita punya hajat, saat kita punya keperluan, Allah yang membantu. Allah yang akan meringankan segala beban tersebut. Wa jazaa' min jinsil amal kama yuqal. Dan balasan itu serupa dengan amalanmu. Karena kamu membantu saudaramu, itu jenisnya, ya balasannya pun sejenis. Allah akan bantu urusanmu, hajatmu. Kamu bantu dia meringankan bebannya, ya jenisnya pun sama. Kelak ketika kamu ada beban, ada masalah, akan Allah ringankan, Allah bantu. Dan itu janji Allah, alladzi la yukhliful mi'ad. Hak yang ketiga, dalam ukhuwah, dan ini termasuk yang sangat penting, bahkan disebutkan tidak ada gunanya, enggak ada artinya itu ukhuwah dan persaudaraan kalau ini tidak ditunaikan, tidak dijaga, yaitu hifdzul a'rab, menjaga kehormatan nama baik saudaramu. Di dalam sunnah, di Bukhari Muslim ma'ruf, bagaimana Rasulullah SAW memberikan rambu ini kepada umatnya, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Darah kalian, harta kalian, termasuk kehormatan kalian, irt, itu haram, tidak boleh disentuh, tidak boleh diganggu, sekecil apapun bentuknya. Haram, seperti haramnya negeri ini, bulan ini, itu garis besar yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya. Hifdzul a'rab lebih tuntutannya ketika orang itu terjaga, ada keakraban, ada kedekatan, ada ukhuwah yang menyatukan mereka. Beberapa madzahir, beberapa apa ya, bentuk penjagaan kehormatan ini, antara lain yang pertama, kamu menutup diam dari aib yang kamu ketahui tentang saudaramu. Artinya tidak kamu sebarkan ke sana kemari. Kenapa? Karena kedekatan mau tidak mau membuat kamu tahu kedalaman, urusan dalam. Ya kalau kamu berjauhan kan gak tahu menau, wong kamu jauh. Hatta satu kota atau bahkan satu kampung, tapi jauh, bukan teman dekat. Ini kamu gak tahu orang ini bagaimana, isinya seperti apa, apa yang dilakukan, kamu gak ngerti. Tapi ketika terus setiap hari ketemu, ngobrol, ini, itu, ada kedekatan, erat hubungan itu, tentunya membuat kamu tahu dalam-dalamnya ini orang. Artinya urusan dia, rahasia-rahasia dia, bahkan dia mungkin pernah curhat sama kamu, urusan dia dengan istrinya, dengan anaknya, dengan fulan, dengan alan, apa saja. Karenanya kamu jadi tahu aib-aib dia. Maka menjaga kehormatan saudaramu, konsekuensinya menuntut kamu untuk menutup mulut dari aib-aib itu. Jaga. Itu irdu akhik. Kehormatan saudaramu. Tutup. Begitu pula kalau di kalangan nisa, hadza irdu ukhtiki, itu kehormatan saudarimu, jaga. Jadi kamu tahu dia mungkin begini, dia mungkin begitu, tutup. Jangan dijadikan sebagai jadi santapan dan bahan yang dikonsumsi oleh umum. Kamu cerita ke sana, cerita kemari, fulan itu begini, fulanah itu ternyata begitu. Aib. Tutup mulutmu. Kalau kamu mengerti arti ukhuwah, itu akhlak kamu, itu adab kamu dalam persaudaraan. Kalau tidak demikian, masing-masing orang akan jaga diri. Masing-masing orang akan istilahnya ngerem-ngerem dan was-was pada temannya. Dan itu bukan ukhuwah namanya. Bukan persaudaraan namanya. Makanya salaf mengatakan, akhuka man la tatakallahu lah. Yang namanya hakikat saudaramu yang kamu gak bertakalluf, gak memaksakan diri, gak berat bagi kamu. Karena kalau kamu misalnya gak percaya sama ini orang, kamu kan berat akhirnya harus, waduh, khawatir nanti kalau ngucap sesuatu jadi bahan sama orang ini, khawatir nanti aku berbuat begini amunisi bagi dia untuk ngerusak nama baikku begini. Sehingga kamu jaga betul. Itu bukan persaudaraan. Persaudaraan itu kamu lost. Artinya biasa kamu aman gitu. Kamu merasa aman, ini orang tidak akan menyebarkan aibmu. Ini orang gak akan membicarakan kamu berbuat begini, berucap begitu. Itu hakikat ukhuwah. Karena kalau masing-masing terbawa suas jaga, berarti gak ada ukhuwah. Gak ada persaudaraan berarti antara kamu dengan dia. Karena gak ada kepercayaan. Gak ada amanat. Masing-masing serba takut, serba khawatir. Gak ada akhlak yang semacam ini. Yang kedua, madhar yang kedua, bentuk yang kedua menjaga kehormatan adalah kamu jangan sekali-kali menanyai saudaramu perkara yang dia tidak ingin untuk kamu tahu. Ya sudah, kamu jangan jadi intel pam kepada saudaramu. Dari mana? Sama siapa? Ngapain? Apa yang kamu lakukan di sana? Apa perlunya? Kok bisa? Ini apa urusanmu? Kadang orang, dan itu kesalahan dan akhlak jelek, merasa apapun yang terkait saudaranya dia harus tahu. Kenapa kesana, kenapa dia berbuat ini, kenapa dia, aku harus tahu. Kalau memang gak tahu, dia merasa tersinggung dan sakit hati. Ada jahil, kejahilan dan akhlak rendah. Dia merasa tersinggung, merasa tersakiti. Kok gak bilang ana? Kok gak ngabari aku? Kok gak ajak bicara aku? Kok gak musyawarah sama aku? Itu urusan dia. Bukti kalau kamu menjaga kehormatan saudaramu, kamu gak perlu tanya. Karena kalau dia merasa perlu melibatkan kamu, tanpa kamu minta, dia akan melibatkan kamu. Tanpa kamu minta, dia akan datang pada kamu, aku ada urusan ini, ada kepentingan ini, begini, begini, menurutmu bagaimana? Ahsannya seperti apa? If kalau begini, kalau seperti ini, begini, begitu. Kamu akan dilibatkan. Kamu akan diminta pendapatmu. Kamu akan diajak musyawarah. Tapi ketika sesuatu dia memandang kamu gak perlu tahu, karena satu dan lain hal, mungkin dia malu, mungkin dia, banyak alasan lah. Ya sudah, intinya kamu gak perlu fudul. Gak perlu, orang sekarang bilang baper. Kenapa kok aku gak dikasih tahu? Kenapa fulan bertindak begini, berbuat itu tanpa ngelewati aku? Siapa kamu? Ala kulli hal, bentuk yang kedua dari menjaga kehormatan, kamu jangan tanya. Itu muhrij. Muhrij itu memberatkan saudaramu. Dia kamu posisikan dengan pertanyaan-pertanyaan kamu, akhirnya tanpa kamu sadari, kamu memposisikan dia di posisi sulit. Gak jawab itu gak enak, jawab itu berat bagi dia. Perkewo, orang bilang. Dan itu kesalahan kamu, akhlak jelek. Ketika kamu tanya, ente kemarin dari sana ya? Sama siapa? Ada kepentingan apa? Ada perlu apa kok kesana? Mahada. Jelek sekali. Ya sudah, kamu husnudzon saja. Insyaallah khair, mungkin ada keperluan sesuatu begini begitu. Bahkan kalaupun orang yang menyampaikan kepadamu, orang lain yang menyampaikan kepadamu, bulan kemarin dari sana, bulan kemarin, ya sudah. Oh, insyaallah khair. Mungkin ada perlunya apa dia di sana, ada hajat penting ini. Dengan itu terjaga ukhuwah dan persaudaraan. Makanya ketika ada seseorang entah apa maksudnya yang jelas menyampaikan kepada Syekh Rabi hafizahullah wa ra'ah, Syekh Fulan, Syekh Fulan, itu aku dengar sendiri dia bilang kalau antum itu begini, antum itu begitu, begini, begitu. Apa jawaban Syekh? Apa syaitan tidak punya tukang pos kecuali kamu? Harus kamu yang menyampaikan itu padaku, ingin merusak hubungan aku dengan saudaraku Syekh Fulan. Syaitan gak punya kurir kecuali kamu. Ngapain harus kamu yang sampaikan? Ditutup pintu itu. Bukan malah diterima atau di proses. Masa betul ini misalnya, kalau bukan seorang alim, Betul. Iya betul. Di mana dia bilang? Lu di sini. Sawah ini. Sawah. Di mana gue? Apa yang dia ucapkan? Oh, kali ladap ini. Gak ngira anak kok sampai dia berani bicara gitu. Panjang sudah. Tapi lihat ditutup dicap. Setan gak punya kode kecuali kamu. Kehormatan harus dijaga. Tanpa itu gak ada artinya ukhuwah. Gak ada gunanya makna persaudaraan. Intinya tadi, gak perlu kamu itu jadi intel pam. Tanya mendetail, layaknya orang diinterogasi. Ya kalau di kepolisian ya itu layak mereka mau menggali kejadian atau ini itu tanyanya kan detail sekali. Di mana kamu saat ini? Jam berapa? Sama siapa? Apa yang kamu lakukan? Begini, kenapa begini? Terus dalami oleh polisi. Nah kamu sama saudara masih mau begitu? Aib. Umin husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Secara umum Rasul ajarkan dari kebaikan Islam seorang dia tinggalkan yang gak ada gunanya bagi kamu. Sekarang apa manfaatnya bagi kamu? Kamu tahu saudaramu ke sana kemari melakukan ini itu. Apa manfaatnya? Alhamdulillah. Bentuk yang ketiga adalah menjaga rahasia-rahasia dia. Rahasia yang dia pernah buka kepadamu. Ya mungkin karena kedekatan dia amanat dan percaya kepadamu sehingga menyampaikan beberapa rahasia. Urusan dalam dia, entah antara dia dengan istri atau kalau di kalangan ummahat mungkin antara dia dengan suaminya, dia curhat. Ya orang curhat kan cari solusi, mungkin cari bimbingan, arahan, apa yang harus aku lakukan. Istriku begini-begini, suamiku begini-begitu, fulan begini. Walhasil ada rahasia yang itu aib semula. Dia gak mau buka semula. Tapi karena dia butuh solusi, dia butuh arahan, dia butuh. Makanya dia mau buka kepada kamu. Artinya kamu diamanati, dipercaya olehnya. Amin. Amanat itu harus kamu jaga sebagai bentuk penjagaan kamu kepada kehormatan saudaramu. Jaga. Dijaga. Jangan kemudian kamu bicarakan kepada yang lain. Idza haddatsa ar-rajula ar-rajula bi hadits tsumma iltafat fa hiya amanah. Kalau kata Rasulullah di Adabul Mufrad Bukhari, seseorang bicara kepada saudaranya kemudian menoleh, maka itu amanat sudah. Ini menoleh dia khawatir ada yang mendengar atau ada yang tahu. Tanpa dia bilang ini amanat, itu sudah amanat, kamu harus paham. Karena dia berarti gak ingin ada orang lain tahu. Apalagi terlebih kalau dia ngucap, minta dengan sangat, tolong tuh, ini amanat, jangan dibuka rahasia. Kamu jaga sampai kamu mati. Lebih-lebih lagi kamu harus tutup itu. Ala kulli hal, itu bentuk kamu menjaga kehormatan saudaramu. Makanya dari hikmah Arab yang pernah disebutkan, kullu sirrin jawazal itsnain fa innahu bi nafsin wa taksiril haditsi qaminu. Kalau sudah rahasia itu melebihi dua orang, sudah bukan rahasia namanya. Itu bukan rahasia namanya. Asalnya antara kamu dengan dia. Sudah, mungkin amanat dia minta-minta tutup segala macam, ya akhirnya. kamu merasa khair, pulang di rumah cerita ke istri mau tidur ini. Ya amatallah ummu fulan, fulan tadi cerita ke aku begini begini begini. Sekarang sudah 3 orang yang tahu. Jangan cerita ke siapa-siapa lo. Ini amanat dia minta jaga sama aku. Oh gitu ya, akhir. Besok hamba Allah ini dha'ifah, miskinah ini ketemu ummahat yang lain. Tahu kamu, fulan itu begini, masa? Iya, tahu dari mana? Lu suamiku yang tahu. Ngomong langsung sama suami anak. Dia itu begini, begini, begini, begini. Jangan bicara ke yang lain. Sudah 4 orang. Itu bukan rahasia namanya. Dari situ sak kota. Jaga itu kehormatan saudaramu. Tutup. Gak boleh orang tahu. Istrimu pun gak perlu tahu. Kamu sebagai wanita mungkin tahu rahasia yang serupa. Jangan kamu ceritakan ke suamimu. Itu rahasia aib ukhtik, saudaramu. Itu bentuk yang ketiga. Yang jelas secara umum mungkin bentuknya bisa lebih dari itu. Setiap yang itu merupakan rahasia yang kamu tahu, sir, asror, yang tidak boleh diketahui orang, aib dan malu kalau dia ada orang lain tahu, kamu harus tutup, jaga rapat-rapat. Jangan kamu bicarakan ke orang lain. Baik, hak yang keempat, saudaramu punya hak untuk kamu berhusnudzon kepadanya selama itu memungkinkan. Berhusnudzon kepadanya, karena su'udzon bertentangan dengan tuntutan ukhuwah, bertentangan dengan hak persaudaraan. Gak akan merajut persaudaraan, yang ada mengurai dan merusak. Kalau itu secara umum antara muslim dengan muslim, terlebih ini saudara dekatmu. Allah katakan ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la tahassasu, di dalam hadis juga. Jauhi oleh kalian banyak dhon, karena sebagian dugaan perkiraan kamu itu sebagiannya dosa. Di hadis la tajassasu wa la tahassasu, beda di antara keduanya. Sebagian ulama jelaskan antara tajassus dengan tahassus. Tahassus itu sebagian menafsirkan dengan mata. Mata kamu lihat mau kemana bulan, bersama siapa dia, apain dia, mata kamu. Tahassus itu dengan lisan, artinya kamu cari tahu, kamu cari tahu, kamu tahu enggak fulan tadi ini, fulana tadi ini ada apa, ngapain. Ini tahassus. Termasuk tahassus tanya ke anak kecil. Anak kecil mungkin polos, enggak ngerti apa-apa. Kamu tahu fulan, amu fulan itu, tahu kan ya, dia begini begitu. Atau si ummahat tanya ke bint saghirah, anak kecil, putrinya siapa, tahu ummu fulana, ama fulana, dia begini begitu begini begitu. Tahassus. Aib dan perbuatan yang sangat tercela. Termasuk di dalamnya ulama sebutkan tahassus adalah mencuri omongan orang dengan merekam tanpa izin, adab yang sangat buruk. Tahassus. Orang enggak sadar, orang mungkin berhusnudzon pada kamu. Ini polos hamba Allah tanya ini itu, tanpa dia ketahui suara jawaban kamu direkamnya untuk kemudian disebarluaskan. Syaitan ada khabith, tahassus. Orang bicara mungkin ada yang kelepasan, orang bicara kan kadang ada yang begini begitu. Mungkin kalau dia sadar direkam, ya lebih menjaga kalimat-kalimatnya, namanya ngobrol biasa. Kadang ada yang terlepas ucapan, kata-kata yang mungkin begini. Ini merekam tanpa kamu sadari, tanpa kamu ketahui. Khabith, menunjukkan buruk dan khabithnya yang di dalam diri dia, busuknya hati dia. Dan sengaja memang nyari-nyari, bukan persaudaraan yang semacam ini. Nah, ala kulli hal husnudzon itu dituntut dari seorang muslim kepada saudaranya. Disebutkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, jangan kamu tergesa-gesa bersuudzon kepada saudaramu karena ucapan yang dia katakan, sementara kamu bisa mengarahkan itu kepada kemungkinan terbaik. Ini masih bisa kamu arahkan, mungkin maksudnya begini, ya mungkin salah ucap, mungkin gak niat begitu, insyaallah fulan khair dia begini begitu. Selama masih ada dan bisa diarahkan ke arah yang lebih baik, kamu arahkan ke sana, sehingga tertutup pintu syaitan untuk memperkeruh hubungan kamu dengan saudaramu. Jaga husnudzon kepada saudaramu, kedepankan itu. Wal muslim yatlubul ma'adzir, sifat seorang mukmin itu mencarikan udzur bagi saudaranya. Ini ngasih udzur, mungkin dia begini, insyaallah enggak mungkinlah dia berniat begini, kita tahu fulan ahlil khair, insyaallah begini, ngasih udzur dan mudah memberi udzur itu kepadanya. Ala kulli hal, perkara yang kelima, hak ukhuwah. Biasanya sampai jam berapa? Hah? Nggak kemalaman? Takut kemalaman? Nggak? Nggak apa-apa? Hah? Labas? A'anakumullah. Tapi perkara yang kelima adalah dengan menghindarkan diri dari segala yang bentuknya mumarat, mirok. Karena mirok itu merusak dan menghancurkan cinta dan persaudaraan, bahkan yang sudah lama terjalin akan rusak karenanya, menimbulkan kebencian dan permusuhan. Mirok Allah cela itu dan Allah larang. Bala tumarihim illa miro'an zahira. Mirok di larang dan dicela di dalam syariat sampai Rasulullah SAW sebutkan, man tarakal mira wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rababil jannah. Barang siapa yang meninggalkan ngiro, perdebatan, cekcok, dalam keadaan dia memang salah, mubtil, maka Allah bangun untuknya rumah di tepi jannah. Wa man tarakal mira wa huwa muhiq banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Tapi yang meninggalkan mira, perdebatan dan cekcok itu dalam keadaan dia benar, maka Allah bangunkan baginya rumah di atas jannah. Balasnya lebih besar. Yang ini di tepi, yang ini di atas tinggi jannah. Karena dia dalam keadaan berhak, benar. Bahkan kalau dia mau bicara, hancur lawannya. Karena habis dipermalukan. Tapi karena dia gak mau, itu dia tinggalkan. Dia gak mau bukan karena dia gak bisa bicara. Dia tinggalkan karena bukan dia gak punya dalil atau ini, tapi karena tahu itu perkara tercela. Mirok disebut mirok dari dua makna. Yang pertama disebut mirok dari miria. Miria itu syak, keraguan. Kenapa disebut demikian? Karena orang yang debat, cekcok, itu terjadi karena kamunya ragu dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicaramu. Karena kamu ragu, maka terus kamu bantai. Enggak demikian, enggak bisa. Itu kan menurut kamu, itu perspektif kamu. Enggak bisa, ini sebetulnya begini, begini. Yang sana pun sama. Meragukan dan tidak yakin dari apa yang kamu sampaikan. Terjadilah terus bantah-bantahan. Atau mirok dari meri. Meri itu maknanya memerah susu. Orang kalau memerah susu sapi misalnya atau kambing, ini diperah nih. Setiap kali dia perah, keluar susunya. Keluar susunya. Amalia itu proses itu namanya meri. Disebut demikian karena orang inginnya ngeluarkan argumen dan bantahan dari lawan bicaranya. Ayo terus keluarkan. Nanti dia bantah lagi, dia perah lagi, dia ingin keluarkan lagi itu dari argumen apa lagi yang dari lawannya. Nanti dia bantah lagi terus begitu. Mirok ketika sudah sampai tahapan seperti itu yang diistilahkan muhatarot. Kamu dapati yang digunakan kalimat-kalimat tajam, yang dipakai ungkapan-ungkapan kasar, bukan untuk kebaikan, menasehati, ingin baik bagi saudaranya, tapi menjatuhkan dan menghancurkan. Muhatarat. Ayo, kemana kamu sekarang? Ayo, rasakan ini. Mana katanya ini itu? Kalimat apa ini? Bukan demikian. Salafus Saleh, bahkan para nabi, mengajarkan dengan adab, dengan akhlak. Ketika Nabiullah Hud alaihi salam dicela oleh kaumnya pun enggak dibalas. Mereka katakan inna lanaraka fi safaha. Kami ngelihat kamu itu nabi fi safaha. Dalam kedunguan, kebodohan, orang bodoh. Orang dungu. Yang beliau jawab hanya mengatakan qala laisa bi safaha. Laisa bi safaha. Aku bukan orang dungu, enggak ada kedunguan itu padaku. Aku hanya menyampaikan risalah dari Allah SWT. Kalau mirok, cekcok dan perdebatan muhatarat akan dilayani. Oh, enggak bisa ya. Kamu itu yang dungu. Kan semakin mempertajam permusuhan. Dilayani dengan hal yang serupa. Nih buktinya kamu itu goblok, dungu, bodoh. kamu begini, begini, begitu. Risih orang membaca, risih orang mendengarnya. Tidak membawa kebaikan, tidak membawa kemaslahatan, justru hanya sebaliknya, merusak. Ini penyakit. Barakallahu fikum. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Penyakit nafsi, marad nafsi, penyakit jiwa. Ada sebab-sebabnya penyakit ini. Satu, penyakit ini disebabkan karena orang tidak mau terima, tidak mau faham, tidak mau mengerti sudut pandang orang lain. Dan itu penyakit, penyakit jiwa, penyakit mental. Mungkin dalam suatu masalah apa begitu terjadi diskusi atau perdebatan, saudara kamu mengatakan kamu salah, nggak benar seperti itu, seharusnya begini begitu. Kalimat kamu salah itu besar sekali bagi dia. Kif aku disalahkan, kif aku dikatakan keliru salah, nggak terima dia. Dari situ dia jadikan itu pemicu untuk terjadinya peperangan dan permusuhan yang berkepanjangan. Penyakit. Gak mau tahu sudut pandang orang. Kenapa kok dia dikatakan salah? Pahami kenapa, apa yang menjadi alasan dia. Terbukalah. Aimah banyak dalam perkara-perkara besar dan ini rujuk dari kesalahan yang dulu sempat ijtihad dia seperti itu. Perkara besar. Sampai Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, ketika di tanya, kalau dua orang berselisih padamu, yang satu mengaku ini istri dia terkait perempuan, yang satu mengatakan ini istri dia, antara A dan B bertikai ini, bagaimana menurut kamu? Kata Abu Yusuf, ya aku lihat perkaranya, bukti-buktinya ini itu di pengadilan ini, kalau memang ternyata kuat bagiku data dan ini bahwa si A yang lebih berat, aku putuskan ini istrinya si A. Tok palu, tok. Sudah, dibawa si A. Itu putusan pengadilan. Taib ditanya kembali, kalau Anda kembali mempelajari pertikaian mereka, Anda kaji ulang, Anda perhatikan kembali begini-begini, sehingga tampak kalau Anda salah. Ternyata yang betul dan lebih kuat bahwa ini istrinya si B. Bagaimana? Kata Abu Yusuf, ya aku panggil lagi. Aku panggil lagi, aku sebutkan perkaranya begini, begini, begini, begini. Buktinya seperti ini. Dan aku kemarin keliru, aku kemarin salah. Sekarang ketok palu, tok, ini istrinya fulan si B. Aku kembalikan kepada si B. Itu bukan aib. Aib itu ketika orang terus berisikuku pada kesalahannya, tidak mau rujuk. Perkara atau sebab yang kedua, penyakit juga kejiwaan, hubbul mughalabah, senang dan cinta kemenangan. Artinya dalam diskusi apapun, dalam perbedaan apapun, harus aku yang menang, harus aku yang benar. Tidak ada dalam kamus dia aku salah, aku kalah. Ini penyakit kejiwaan bentuk lain lagi. Dia ingin terpandang dia yang paling sempurna akalnya, dia yang paling benar, dia yang paling tajam kecerdasannya. Malah kulihat membuat orang terjatuh dalam cekcok yang tajam dan panjang. Dia bisa kesana kemari, bisa ini itu. Dia harus aku. Dia gak terima dan sakit hati betul, marah kalau saudaranya yang dalam tanda kutip menang gitu. Menang dalam perdebatan itu artinya tampak kalau kamu yang salah, kamu yang keliru. Itu yang membuat orang melakukan perdebatan dan cekcok. Penyakit yang ketiga adalah kurang menjaga bahaya lisan, lepas kontrol. Debat boleh saja, perbedaan perselisihan wajar. Kalau kamunya jaga lisan, insya Allah khair. Tapi yang menjadi masalah kalau lisan ini tidak terjaga, lisan ataupun tangan ini sekarang, lewat pena atau ketikan, gak terjaga, sehingga bicara atau nulis ini itu, ya bahkan di luar, sudah di luar koridor, yang dibahas A, yang dia bahas masalah Z sana. Dia bongkar-bongkar arsip lama, dia bicara ke sana, kemarin gak ada hubungannya. Gak bisa jaga penyakit dan afat, bahayanya lisan. Bulan itu memang begini, begitu. Asal dia memang ini, itu. Lepas segala kalimat terucap atau tercatat olehnya. Dan syaitan tentu memainkan perannya untuk semakin mengobarkan api permusuhan tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Perkara yang keenam atau hak yang keenam dalam persaudaraan adalah menjaga lisan kepada saudaramu. Menjaga lisan satu bentuknya dengan kamu memuji dia, terutama di belakangnya. Artinya saat kamu tidak bersama dia, fulan masya Allah, ya khair dia begini. Terlebih lagi saat dia dicela, dibicarakan jelek, kamu bela dengan lisan. Lah, enggak gitu. Kamu salah, kamu tergesa-gesa. Fulan saudara kita yang kita tahu enggak begitu. Ya masya Allah begini, begini. Kamu bela, kamu jaga kehormatannya dengan lisanmu. Termasuk ya berbincang, berbicara dengannya, dengan saudaramu, dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang menyenangkan, membuat dia gembira, bahagia, bercanda yang wajar. Makanya disebutkan oleh salaf, la yumazihuka illa man yuhibbat. Gak akan bercanda denganmu kecuali yang mencintai kamu. Karena kalau dia gak cinta, gak akan bercanda dengan kamu. Yang ada merengut, yang ada jaga. Tapi karena dia senang sama kamu, cinta, ada kedekatan, ya biasa, canda, kuyon, ini itu. Ala kulli hal, itu termasuk dalam hak dan akhlak mulia dalam persaudaraan. Termasuk pula dalam lisan adalah bersyukur dan berterima kasih kepadanya atas kebaikan yang dia berikan padamu. La yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada orang lain. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Rasul juga sebutkan yang memberi kamu kebaikan, balas dengan kebaikan. Doa paling tidak, jazakumullah khairan. Ada yang serupa dengan itu. Intinya doa dan bersyukurlah ketika kamu tahu dia berbuat baik padamu, entah dengan harta, entah dengan kata-kata, entah dengan yang lainnya. Kamu tahu dia berbuat baik, saudaramu ini berbuat baik untukmu, maka kamu datangi kalau ketemu, atau sekarang ini pakai HP atau WA, karena dengar antum berbuat ini itu, jazakallahu khair, semoga Allah balas, barakallahu fi. Jangan diam, artinya kamu sambut itu, kamu puji dan kamu berterima kasih atas kebaikan yang dia lakukan, dan itu menjaga kebaikan dan kehangatan hubungan kalian. Perkara yang ketujuh adalah al-afu anizzallat, memaafkan kekeliruan-kekeliruan dia, terkhusus ketika itu berkaitan dengan hak-hak kamu. Mungkin sesuatu yang membuat kamu tersinggung, sakit hati, taghafun min akhlaqil kiram, kamu melupakan, memaafkan, anggap dia gak pernah melakukan itu, anggap dia gak pernah mengucapkan itu. Dan itu akhlak agung. Karena kalau kamu mengingat-ingat terus, fulan kenapa begini, mengucap ini, berbuat itu, akan semakin besar itu masalah. Gak akan ada ujung pangkalnya, gak ada selesainya. Kata Imam Ahmad ketika mendengar seorang mengatakan kepada beliau, 9/10 kebaikan itu ada pada taghaful, melupakan kesalahan orang pribadi. Kata Imam Ahmad, bukan 9/10, itu 10/10 kebaikan semua ada pada taghaful, melupakan. Ketika itu masalah-masalah pribadi, masalah ini. Anda bayangkan Imam Ahmad rahimahullah disiksa dalam 3 dekade, 3 khalifah berturut-turut, dipenjara, diazab, dicambuk, dipukuli, segala macam. Beliau meninggal juga karena dampak luka membusuk karena seringnya dicambuk, dipukuli rahimahullah. Alhamdulillah sebelum beliau meninggal, beliau sempat panggil anaknya. Beliau katakan, ya fulan, anakku, kamu saksiku di hadapan Allah. Kamu saksikan abahmu ini Ahmad bin Hanbal mengatakan khalifah ma'fu, aku maafkan. Padahal khalifah yang nyuruh, karena itu keputusan khalifah. Karena Ahmad gak mau mengatakan Quran makhluk. Aku tidak ingin antara aku dengan kerabat Rasul di yaumul qiyamah ada permusuhan. Karena khalifah Abbasi, Ma'mun, Wasik Billah, semuanya Abbasi. Anak keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, masih kerabat dekat Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang aku enggak ingin ada permusuhan di yaumul qiyamah dengan kerabat Rasul. Aku maafkan. Padahal ya khalifah ini yang menentukan segalanya. Ayo kebesaran Imam Ahmad. Yang kedua, Al-Gujo, tukang cambuk. Ma'fu, aku maafkan. Ya karena dia ma'adur, itu kerjaan dia. Kalau dia gak ngelakukan, gak digaji, gak ngasih makan anak istrinya, bukan dari hatinya ingin mukul Imam Ahmad, aku maafkan dia. Padahal itu yang eksekutornya langsung. Orang sakit hati kan. Tapi ini imam rahimahullah. Lalu kata beliau, adapun Ibn Abi Duat, dan ini provokatornya, ini biang keladi, biang keroknya ini, tokoh dibalik semua ini. Adapun Ibn Abi Duat, kata Imam Muhammad, antara aku dengan dia di yaumul qiyamah, Allah. Khalifah pun menentukannya gara-gara ini orang. Antara aku dengan dia, Allah di yaumul qiyamah. Selang beberapa waktu berjalan, sudah mendekati hari kematian beliau, dia panggil kembali anaknya. Ya bunayya, berapa waktu lalu kemarin aku sampaikan kepada kamu ini tadi omongan beliau. Sekarang saksikan olehmu, Ibn Abi Duat aku halalkan. Gak ada hubungan aku antara dia permusuhan. Berapa hari setelah itu beliau meninggal dunia. Alhamdulillah. Pribadi beliau sakit. Dan sampai seperti tadi, busuk ini karena luka yang terus menerus, cambuk pukul, cambuk pukul. Berapa lama? 3 khalifah. Ma'mun, wasik, mutawakil ala Allah, baru di zaman mutawakil beliau dibebaskan. Ala kulli hal, kebesaran hati itu hak yang ke berapa tadi? Ketujuh. Nah, ala kulli hal tadi, hak yang ke-8 adalah tampakkan kalau kamu senang, ikut bahagia dengan kebahagiaan dan kesenangan saudaramu. Tampakkan sehingga saudaramu tahu dan yakin kalau kamu ini memang saudara bagi dia. Senang dengan kesenangan dia, sedih dengan kesedihan dia. Ya, apapun itu. Misalnya dia dapat apalah rizik, misalnya apa. Masya Allah, anak dengar kamu dapat ini. Masya Allah, mubarakin, mabruk, orang awam bilang. Mabruk, mabruk, insya Allah khair ini. Putrinya misalnya dilamar, mau nikah. Dengan mau zuat anak kamu mubarakin, insya Allah khair, alfu barakah, insya Allah dipermudah segalanya, alhamdulillah, insya Allah khair. Kamu ikut senang, padahal kamu bukan keluarga, bukan sanak kadang, bukan apa. Ala kulli hal, hal yang membuat dia senang gembira, tampakkan kalau kamu ikut serta bahagia atas kebahagiaan dia, dan itu membuat dia senang. Mempererat hubungan kamu, persaudaraan kamu dengan dia. Begitu pula sebaliknya, ketika dia sedih, ya tampakkan kalau kamu juga sedih. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Dan tidak beriman salah satu dari kalian sampai dia cintai untuk saudaranya seperti dia cintai untuk dirinya sendiri. Makna hadis, membenci untuk saudaranya seperti dia benci untuk dirinya. Sama. Hal yang sedih ya mungkin dia meninggal orang tuanya misalnya. Ya Allah khair, insya Allah, Allah yarhamu, asanallah azza'ak, yang sabar ya akhi, insya Allah, Allah gini gini, atau dia apalah kerugian misalnya, insya Allah khair, Allah ganti yang lebih baik, begini begitu. Artinya kamu ikut larut dalam suasana hati dia. Gembira ya kamu ikut gembira, sedih ya kamu ikut sedih. Dan tampakkan, bukan sekedar kamu bilang, oh iya anak, begitu dalam diri anak. Gak cukup dengan dirimu, tampakkan ke saudaramu. Tunjukkan, itu hak dia dari kamu. Itu akhlak mulia dalam menjaga persaudaraan. Ala kulli hal itu beberapa hukum dan adab dalam ukhuwah yang bisa terambil dari nusus dan asar a'immah. Kita cukupkan sekian ya karena waktu. Mudah-mudahan yang tersampaikan itu ada manfaat dan faedahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.